بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibni Malik. Qala rahimahullah, kam wa ka'ayyin wa kada. Majistir istifami kambi mithrima majistak isyidnaka kamsa son sama wa atiza intajurrahu wa atiza antajurrahu min mubmara in waliyat kam harfa jarin mudhara wastakmilan ha muhbiran ka asyara au mi'atin kakam rijalin au mara kakam ka'ayin wa kada yang tasib tambi zudaini au bihi silmin tusib. Kam istifham tamyiznya sama seperti tamyiz bilangan isrunah yakni mufrad nasab. Contoh kam sarson sama. Boleh juga engkau jarkan tamyiznya dengan min yang tersembunyi. Jika setelah jika kam diiringi dengan huruf jar yang nampak. Kam juga dipakai untuk khobariyah. Hukumnya seperti asharah atau mi'ah. Contoh kam rijalin au maratin. Kam seperti kam hukumnya ka'ayun. Demikian pula kada. Tamyiznya nasab. Atau bisa juga engkau sambung dengan min. Taib. Pembahasan kam wa ka'ayin wa kada fihi masail. Al mas'alatul ula, kam wa ka'ayyin wa kada tusamma kinayatil adadi. Kinayatil adadi. Kam, ka'ayin dan kada dinamakan dengan kinayatul adad. yakni mengungkapkan jumlah tertentu tapi enggak jelas bilangannya. Sebut dengan kinayatul adad. Al-mas'alatu atsaniyah. Kam ala kismaini. Istifhamiyatin wa khobariyatin. Naam. Kam ada dua macam. Ada yang namanya kam istifhamiyah. Ada yang namanya kam khobariyah. Al-mas'alatu atsalitha. Kam al-istifhamiyatu hiya ismun yustafhamu biha an adadin mubhamin yuradu ta'yinuhu. Nahwu kam rajulan safar kam istifhamiyah itu isim yang digunakan untuk bertanya tentang jumlah yang belum jelas yang diinginkan kejelasannya. Jadi yang bertanya menggunakan kam karena belum jelas berapa jumlahnya, yang dengan itu dia berharap yang menjawab dengan apa ini? Hitungan yang jelas. Contoh kam rajulan safar. Berapa jumlah laki-laki yang telah safar? Nah, berapa di sini menunjukkan enggak jelas berapa jumlah yang safar. Kemudian ditanyakan. Maka yang menjawab harus menyebutkan bilangan yang jelas. Misalkan safar 20 rajulan. Yang safar 20 laki-laki. Enggak boleh kemudian dijawab dengan lafaz-lafaz yang masih samar juga. Nah. Al-mas'alatu Arabiah. Kam al-istifhamiyah laha ahkamun wahia al awal. La taqau illa fi sadril kalam ka jami'i adawatil istifham. Yang pertama, kaf istifhamiyah harus terletak di awal kalam, seperti alat-alat istifham yang lain. Atsani, tamyizuha katamyizi ishrina wa akhwatihi fayakunu mufradan mansubat. Nahwu kam dirhaman akhatta, kam dirhaman akhatta. Tamyiznya kam istifhamnya sama seperti tamyiz bilangan isruna dan saudara-saudaranya, isrun salasut, yakni mufrad nasab. Contoh kam dirhaman akhatta, berapa jumlah dirham yang kamu ambil. Nah, dirhaman tamyiz mufrad nasab. Asalis. Nah. Ya juzu jaru tamyiziha bimin mutmaratin in sabaqaha harfu jarin nahu bikam dirhamin ista'aita hada ai bikam min dirhamin. boleh tamyiz kam istifhamiyah dijarkan dengan min yang tersembunyi jika kam didahului oleh huruf jar. Contoh bikam dirhamin istari tahada ay bikam min dirhamin. Arabi yajuzu al-faslu baina kam al-istifhamiyah wa tamyiziha. بالضعف أو بالجار والمجرور أو غيرهما. Nahwu kam indaka kitaban kam fiddari rajulan boleh dipisah antara kam istifhamnya dengan tamisnya dengan dorof atau jar majrur atau selain keduanya. Contoh kam fit indaka kitaban kam fit dari rajulan. Nah al-khamis ya juzu hadfu tamyiziha in dalla alaihi dalil nahwu kam sumta ay kam yauman sumta kam maluka ay kam dirhaman maluka. Tamyiznya kam istifhamiyah boleh dibuang jika ada dalil yang menunjukkannya. Contoh kam sumta berapa kamu puasa dan berapa hari dan ai kam yauman sumta kam maluka berapa hartamu yakni kam dirhaman maluka. As-sadis i'rabu kam al-istifhamiyah ala hasabi akhwaliha. I'rabnya kam istifhamiyah itu tergantung keadaan kam istifhamiyah itu. Minha antakuna fi mahalli jarin. In sabaqoha harfu jarin au mudhafin. In sabaqoha harfu jarin au mudhafin. Nahu fi kam sa'atin balagta Dimasko Ra'ya kam rajulan akhatta. Ra'ya pakai hamzah. Ra'ya kam rajulan akhatta. Di antara i'rabnya kam itu adalah mahal jar. Jika didahului oleh huruf jar atau mudhaf. Yakni didahului oleh mudhaf. Ya. Contoh fi kam sa'atin balagh tadi masku. Kam di sini mahal jar. Al-majur bi fi. Ra'ya kam rajulan akhatta. Kam di sini mahal jar mudhafun ilaih. Dahulu oleh ra'ya. Wa minha antakuna fi mahalli nasbin. In kanat istifhaman anil masdar. Li'annaha takunu maf'ulan mutlaqan. Li'annaha takunu maf'ulan mutlaqan. Nahu kam ihsanan ahsanta. Di antara i'rabnya kam istifhamiyah mahal nasab. Jika istifhamnya tentang masdar, karena kam menjadi maf'ul mutlak, contoh kam ihsanan, ahsanta, wa minha antakuna fi mahali nasbin in kanat istifhaman ani dharfi, in kanat istifhaman ani dharfi liannaha takunu maf'ulan fi. Nahu kam yauman ribta wa kam milan syirta. Kam istifhamiyah mahal nasab juga jika istifhamnya tentang dzaraf, karena kamnya menjadi maf'ul fi. Contoh kam yauman ghibta, berapa hari kamu bolos. Kam di sini maf'ul fi. Kam milan sirta, berapa mil yang telah engkau tempuh. Kam di sini maf'ul fi. Wa minha antakuna fi mahali nasbin. In kanat istifhaman anil maf'uli bih. Nahwu kam jaizatan nilta. Kam istifhamiyah juga mahal nasab jika istifhamnya tentang maf'ul bih. Contoh kam jaizatan nilta, berapa hadiah yang kamu dapat. Kam di sini maf'ul bih dari nilta. Wa minha antakuna fi mahali nasbin in kanat istifhaman an khobaril fi'li an naqis, an khobaril fi'li an naqisi. Nahu kam ikhwatuka, kam kana ikhwatuka, kurang ya, kam kana ikhwatuka. Kam istifhamiyah juga mahal nasab kalau menjadi khobar dari fi'il naqis. Contoh kam kana ikhwatuk, ikhwatuk isimnya kana, khobarnya ialah kam, ya. Nah, mahal nasab. Selanjutnya, wa illam takun istifhaman an wahidin mimma dzukira. Wa illam takun istifhaman an wahidin mimma dzukira. Kanat fi mahalli raf'in ala annaha mubtada'un aw khabarun. Awal naku kam kitaban indaka. Wasani nahu kam kutubuka. Jika kam istifhamnya tidak menjadi salah satu dari yang disebutkan di atas, berarti kam istifhaminya maka rofa bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, tergantung situasinya ya. Yang pertama ini jadi mubtada, kam kitaban indaka, kam mubtada indaka khobar. Yang kedua kam kutubuka, kam di sini khobar, kutubuka mubtada. Nah. Kam kutub buka bisa dibalik, kam mubtada kutub buka khobar. Tapi yang lebih afdol kam khobar kutub buka mubtada. Karena kutub buka ma'rifat, ya. Tayyib. Al-mas'alah tuh Al-Khamisah. Kam Al-Khobariyah. Hiya Ismun. Bimakna kathirin. Bimakna kathirin. Wa yakunu ikhbaran. An adadin mubhamin. نحو kam dirhamin anfaqta. Wal makna kathiran minad darahim anfaqta. Kam khobariyah adalah isim yang mengandung arti banyak, kathir, bukan memiliki arti banyak, tapi memang maknanya ialah kathir, banyak, untuk memberitahukan tentang jumlah yang samar. Jadi gak jelas banyaknya itu seberapa, ya, yang penting banyak itu aja. Contoh, kam dirhamin anfaqta. Maknanya ialah banyak dirham yang telah engkau infakkan. Al-mas'alatu as-sadisatu. Kam al-khobariyah laha ahkamun. وهي الأول لا تقع إلا في صدر الكلام Yang pertama hukumnya kam khobariyah harus berada di permulaan kalam. Kedua, tamyizuha katamyizi asharah aw mi'ah. Fayakunu mufradan nakiratan majruran bil mudhaf aw bimin. Nahu kam ilmin qara'tu kam min karimin akramtu. Tamisnya kam khobariyah sama seperti tamisnya bilangan asyarah atau bilangan mi'ah, yakni mufrad, ya, nakirah dijerkan dengan sebab mudhof, mudhof kepada siapa ini, kam, ya, atau dengan min. Contoh kam ilmin qara'tu, nah, seperti mi'atu kitabin, ya. Hanya ilmu yang telah aku baca. Kam min karimin akramtu. Hanya orang mulia yang aku muliakan. Ilmin tadi dicirkan mudhof pada kam. Kalau min karimin, karimin dicirkan dengan min. Semuanya tamyiz itu. Asalif ya juzu ayyakuna tamyizuha majmu'an, nahu kam ulumin qara'tu. Wa ifraduhu aula. Boleh tamyiznya kam khobariyah berbentuk jamak. Contoh kam ulumin qara'tu. Tapi kalau berbentuk mufrad lebih bagus, ya. Arabik ya juzu al-faslu baina kam al-khabariyah wa tamyiziha. ويجب نسبه أو جره بمن فالأول نحو kam indaka dirhaman. Wasani kam indaka min dirhamin. boleh dipisah antara rakam khobariyah dan tamyiznya. Dan tamyiznya wajib dinasab atau dijarkan dengan min. Contoh kam indaka dirhaman, kamu banyak dirhamnya, kamu punya banyak dirham. Kam indaka min dirhamin, sama maknanya, banyak dirham yang kamu punya. Arabi, nah. Al-Khamis. Hukmu kam al-khabariyah fit i'rabi ka hukmi kam al-istifhamiyah tamaman. Hukmu kam al-khabariyah fi i'rabi ka hukmi kam al-istifhamiyah tamaman. Jadi hukum i'rabnya kam khabariyah sama seperti kam istifhamiyah tamaman, sama plek gitu ya, sama plek, sama persis. Nah, tinggal dipoles. Kalau kam istifhamiyah seperti itu, kam khabariyah ini ya, maknanya berbeda ya, maknanya kathir. Al-mas'alah itu as-sabi'ah. Ka'ayyin tuktabu di idmari nun au idhariha. Ka'ayin ini ditulis dengan menyembunyikan nun atau menampakkannya. Kalau disembunyikan berarti ka'ayin, pakai tanda tanwin ya, seperti dalam judul Alfiyah itu. Kalau dinampakkan berarti ka'ayin ada nunnya ya, yang disukun. Wahia ismun bermakna kathir, wa yakunu ikhbaran an adadin mubhamin, ka ukhtiha, dalam kurung tam al khobariyah. Nahu qawlihi ta'ala wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Ali Imran ayat 146. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Wal makna wa katsiran min nabiyyin, na'am, jadi ka'ayin itu ialah isim yang memiliki arti kathir dan digunakan untuk memberitahukan jumlah yang samar. Seperti saudaranya, yakni Kam Al-Khobariyah. Contoh firman Allah Ta'ala, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun katsir. Ay wal makna wa katsiran min nabiyyin. Al-mas'alah itu as-saminah. Hukmu ka'ayyin kahukmi ukhtiha kam al-khabariyah. Illa annaha in waqa'at mubtada'an la yukhbaru anha illa bijumlatin aw syibha, bikhilafi kam al-khobariyah. Fa innaha yukhbaru anha bimufrad. Hukum ka'ayyin sama seperti hukum saudaranya, yakni kam al-khabariyah, dalam segala perkara. Yang tadi berlaku pada kam khabariyah, berlaku pada apa ini? Ka'ayin. Kecuali satu perkara. Jika ka'ayin menjadi mubtada, maka khabarnya harus berupa jumlah atau syibul jumlah. Beda dengan kam khabariyah. Khabarnya bisa berupa apa ini? Mufrad. Jadi kalau tadi contohnya kam khabariyah yang menjadi mubtada, ya, kan i'rabnya sama dengan kam istifhamiyah, ya. Yang jadi mubtada misalkan, maka khabarnya ka'ayin harus berupa jumlah atau syibul jumlah. Tak boleh mufrad. Nah, al-mas'alah itu at-tasi'ah. Kada kinayatun anil adadi al-mubhami qalilan kana au kathiran. Nahu ja'ani kada wa kada rajulan. Wa anil jumlati. Wa anil jumlati. Nahu qultu kada wa kada hadithan. Kada ini adalah ungkapan tentang jumlah yang samar, baik jumlahnya sedikit atau banyak. Contoh, ja'ani kada wa kada rajulan, telah datang kepadaku sekian-sekian laki-laki. Atau ungkapan tentang jumlah. Contoh, qultu kada wa kada hadisan, aku telah berkata sekian cerita. Ucapan. Nah, al-mas'alatu al-ashirah. Tustakmalu kada mufradatan au mukarrarat mukarraratan bil atfi au mukarraratan bil atfin tustakmalu kada mufradatan au mukarraratan bil atfi au mukarraratan bila atfin فالأول نحو balaktu balaktu kada dirhaman balaktu kada dirhaman. Nah, kadanya disebut sendirian, tunggal ya, penggunaannya tunggal. Aku memiliki sekian dirham. Wathani nahu. Malaktu kada. Wakada. Dirhaman. Aku memiliki sekian dan sekian dirham. Penggunaannya diulang dengan dikasih huruf ataf. Wasalif nahwu malaktu kada kada dirhaman. Diulang tanpa huruf atau al-mas'alatu al-hajiyata as-sah. Tamyizu kada mufradun mansubun daiman wala yajuzu jarruhu. Tamyiznya kada itu mufrad dan selalu nasab, tak boleh dicirkan. Al-mas'alatu ats-tsaniyah ta'asrah kada mabniyatun ala sukun. Wa i'rabuha ala hasabil awamil. Minha antaqa'a fa'ilan. Nahu safaro kada wa kada rajulan. Kada fa'il karena terletak setelah fi'il ma'lum ya. Wa minha antaqa na'iba fa'ilin. Nahu ukrima kada wa kada mujtahidan. Letak setelah fi'il majhul jadi naibul fa'il. Wa minha antaqa'a maf'ulan bih. Nahu akramtu kada wa kada aliman. Setelah fi'il fa'il, fi'ilnya muta'addi, maka kada maf'ul bih. Wa minha an taqa'a maf'ulan fihi. Nahu safartu kada wa kada yauman. Sirtu kada wa kada milan. Ini karena tamisnya berupa dharaf ya, maka menjadi maf'ul fih kadanya. Wa minha an taqa'a maf'ulan mutlaqan. Nahu barabtu al-lissa, pakai sod, barabtu al-lissa kada wa kada barbatan. Ini karena tamisnya berupa masdar yang selafat dengan amilnya, maka kada jadi maf'ul mutlaq. Wa minha an taqa'a mubtada'an. Nahu indi kada wa kada kitaban. Indi khobar muqaddam kada mubtada muakhir. Wa minha an taqa'a khobar. Nahu al-musafiruna kada wa kada rajulan. Al-musafiruna mubtada kada khobarnya. Wallahu ta'ala alam. Suat mungkin cukup sampai sini. pembahasan kita malam ini. Insyaallah pembahasan berikutnya al-hikayah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.